li'anna thamma lil-ba'id. Artinya perintah untuk duduk jauh dari dia. Ini malah dekat. Ini berarti muhalifan yang menyelisih perintah syekhnya. Li'anna thamma lil-ba'id. Wa qala tilmidin akhar. Syekh berkata ke murid yang lain, ijlis huna. Ijlis huna. Fajalah seba'idan. Dia duduk jauh. Juga akhta aydan. Ini juga saling keliru. Karena kalau huna, berarti suruh dekat dengan syekhnya. Huna lil-qarib. Wa thamma lil-ba'id. Ya. Huna untuk dekat di sini, wasam untuk jauh di sana. Ini bedanya huna dengan sama. Wallahu a'lam bishawab.